Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa yang menyimak penayangan ini, pada sesi kali ini kita akan berkisah tentang keteladanan para pejuang-pejuang Islam di Indonesia. Keteladanan para pejuang-pejuang Nusantara. Sejak zaman prakemerdekaan, awal-awal kemerdekaan, sampai di awal-awal atau di masa-masa berikutnya. Pastinya kita pertama berbicara keteladanan, kita akan mengambil contoh yang paling awal adalah Rasulullah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita mempunyai pedoman dalam Al-Qur'an mengkhabarkan sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik buat kita. Keteladanan beliau adalah keteladanan yang ideal, keteladanan yang master, dan keteladanan yang ada pada Rasulullah itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang kesempurnaannya lahir batin, dunia akhirat, dan tidak tertandingi oleh akhlak siapapun juga. Pada kali ini kita akan membuka beberapa lembaran sejarah yang berhubungan dengan sikap-sikap yang layak menjadi perhatian buat kita. Kita awali dengan keteladanan seorang yang bernama Cut Nyadin. Cut Nyadin dikenal sebagai orang yang memimpin pergerakan perempuan dalam jihad fisabilillah di Tanah Rencong. Beliau adalah istri dari Asy-Syahid Tengku Umar. Tengku Umar adalah seorang pejuang yang awalnya dituduh sebagai pengkhianat. Ternyata beliau menggunakan strategi yang bagus sekali, sehingga ketika beliau bekerja di pihak Belanda untuk mengumpulkan senjata, setelah senjata terkumpul dan jumlah yang besar, beliau menunjukkan watak aslinya sebagai pejuang patriot yang berjiwa jihad. Ringkasnya, pertempuran antara Tengku Umar dengan pasukan Belanda mengakibatkan syahidnya Tengku Umar. Setelah Tengku Umar syahid, maka kemudian terjadilah kegundahan di kalangan para pasukan-pasukan jihad di Tanah Aceh. Pasukan-pasukan Tengku Umar bertanya, ya Cutnya, bagaimana Panglima sudah meninggal dunia, sudah syahid, Tengku sudah syahid. Maka Cut Nyadin mengatakan, kalian laki-laki, perjuangan tidak boleh berhenti hanya karena syahidnya pemimpin yang memimpin perjuangan itu. Kalau kalian belum ada yang bisa muncul dan tidak ada yang mau memanggul beban amanah jihad ini, akulah yang akan memimpinnya. Maka yang pertama, kisah teladan kita tentang Cut Nyadin, seorang wanita, istri pejuang yang melanjutkan perjuangan suaminya dalam peran-peran yang sangat legendaris, yang sangat dikenal dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Cut Nyadin dikenal sebagai seorang pemimpin perang yang Allah takdirkan beliau meninggal di Sumedang, di Jawa Barat. Kisah kedua, kita akan mencoba membuka lembaran sejarah orang yang dikenal dengan nama Haji Rasul. Haji Rasul itu adalah ayahanda dari Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang yang pernah mempunyai posisi sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia di periode yang pertama pada tahun 1975. Haji Rasul adalah sosok seorang ulama pejuang, ulama pemberani yang sangat faqih, yang tafaqquh fiddin, dan suatu hari di tahun 1942 pemerintahan Jepang yang menunjukkan watak aslinya sebagai saudara tua yang kejam menyuruh kepada seluruh tokoh-tokoh yang ada di masyarakat untuk berkumpul di sebuah lapangan besar. Dan mereka dibentangkan bendera Hinomaru. Mereka diperintahkan untuk melakukan pola Sheikeirei, sebuah pola peribadatan orang-orang Shinto. Dengan ancaman di bawah todongan senjata dan bayonet, maka orang-orang itu ketakutan. Semua orang-orang diperintah, siapa yang tidak mau bersembahyang, ruku, dan menampakkan sikap hormat kepada bendera Hinomaru akan dibunuh. Dari sekian banyak orang, ustadz-ustadz, tokoh-tokoh, pemimpin masyarakat, dan para petinggi-petinggi masyarakat, semua mereka ikut ruku, semua mereka ikut menghormat terhadap bendera Hindumaru. Kecuali satu orang dengan badan yang tegap, dengan kumis yang melintang, dengan sorot mata yang tajam, dia berdiri dengan gagahnya. Wahai saudara, saudara tidak ada tunduk sedikit pun. Apa saudara tidak takut untuk kami tembak, tidak takut untuk kami tusuk, atau kami bunuh di tempat ini? Haji Rasul dengan mata yang tetap terbuka lebar, dia menjawab, "Hei kalian para penjajah, kalaulah kalian bunuh aku di sini, aku lebih rela engkau bunuh dan mati syahid daripada aku harus menyembah apa yang bukan sesembahan. Aku tidak mau mengakhiri hidupku dalam keadaan su'ul khotimah." Para pemirsa yang berbahagia, kisah Haji Rasul ini merupakan kisah heroik. Ketika beliau menyatakan penolakan terhadap penyembahan terhadap Hinomaru, bendera Jepang, dalam prosesi Seikeire, dalam proses ajaran agama Shinto, maka akhirnya pihak pemimpin Jepang memberikan simpatik dan atensi positif. Lalu kemudian proses itu dihentikan dan komandan atau panglima pasukan Jepang mendatangi Haji Rasul, ayahanda daripada Buya Hamka. Dijabatkan tangannya. Andalah pemimpin masyarakat yang sejati. Kisah yang ketiga, kita akan membuka sebuah lembaran sejarah yang menarik. Adalah seorang yang dikenal dengan nama Dr. Muhammad Natsir. Allah yarham, Dr. Muhammad Natsir dikenal sebagai pemimpin pergerakan politik yang bernama Masyumi. Apa Masyumi itu? Masyumi adalah sebuah gerakan politik praktis Islam yang merupakan akronim dari Majelis Syura Muslimin Indonesia. Masyumi ini adalah Masyumi bukan yang pernah dibentuk oleh Jepang pada tahun 1937. Tetapi Masyumi ini merupakan sebuah partai politik umat Islam yang didirikan pada tanggal 7 bulan November tahun 1945 oleh NU dan Muhammadiyah. Masyumi adalah sebuah kekuatan koneksitas yang luar biasa antara dua sayap Garuda Islam, NU dan Muhammadiyah, yang diikuti oleh kemudian umat Islam secara umum. Dan semua bisa mencatat bahwa yang namanya Masyumi dalam pemilu tahun 1955 dari 15 dapil memenangkan 73% dari ujung Aceh sampai Ambon. Baiklah, kita masuk pada kisah yang dialami oleh seorang Dr. Muhammad Natsir, Allah yarham. Dr. Muhammad Natsir satu hari sedang duduk di meja kerjanya. Sebagai Perdana Menteri, kedatangan seorang anak muda yang menggunakan kendaraan sepeda ontel. Dia memarkirkan sepedanya di halaman pusat perkantoran di mana Bapak Dr. Muhammad Natsir bertugas. Dan dia masuk menemui, menghadapi protokol, menghadapi para pengawal. Dan semua orang itu dibohongi dengan si pemuda itu mengaku-ngaku sebagai keponakan famili daripada Dr. Muhammad Natsir. Dengan terkejut, Dr. Muhammad Natsir bertanya, "Wahai anak muda, siapa yang membolehkan kamu masuk ke sini?" "Maaf Pak, saya datang ke sini dengan berbohong. Saya sebut saja bahwa saya ini adalah keponakan Bapak, famili Bapak." "Baiklah, karena engkau sudah ada di sini, sampaikanlah apa yang ingin kau katakan." "Begini Pak, saya sudah lebih beberapa tahun ini ada di Jakarta. Ibu saya ada di Pulau Kalimantan. Saya mau pulang untuk menengok ibunda saya. Saya tidak punya ongkos." "Wahai anak muda, aku memberikan atensi, memberikan apresiasi positif terhadap keinginan engkau menjenguk ibumu di kampung. Tapi aku tidak pegang uang. Aku tidak punya uang." "Masa Perdana Menteri tidak punya uang?" "Engkau tidak percaya rupanya. Memang aku sedang tidak ada uang. Baiklah, aku pegang bolpen, aku catat. Nama kamu siapa? Fulan, alamat di mana?" Para pemirsa yang berbahagia, Dr. Muhammad Natsir mencatat alamat pemuda itu, menyebut namanya, dan tiba saatnya menerima gaji di bulan kemudiannya, dia datang memberikan pengelompokan uang untuk keluarganya, untuk kebutuhan pribadinya, dan dialokasikannya untuk ongkos dan sekedar oleh-oleh buat pemuda itu. Bermodalkan alamat yang ada dalam catatan beliau, beliau jalan menuju alamat tersebut. Dengan menggunakan sepeda ontel juga yang biasa dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita pada tahun-tahun 50-an. Singkat cerita, akhirnya Dr. Muhammad Nasir sampai di depan rumah pemuda itu. Tempat di mana anak itu berdomisili. Tok, tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak muda itu mendengarnya dengan datar. Meresponnya dengan wajar. Tapi kemudian dia mencoba menengok keluar. Siapa gerangan yang mengucapkan salam? Masya Allah. Bapak Dr. Muhammad Nasir. Bapak betul-betul datang ke sini. Wahai anak muda, bukankah aku pernah berjanji? Aku pernah mencatat alamatmu, mencatat namamu. Sampailah aku di sini, aku mohon maaf kalau saat itu aku tidak bisa segera membantumu. Aku tidak lama-lama, saudara anak muda. Ini ada sedikit untuk ongkos naik kapal laut. Dan ini sedikit untuk oleh-oleh buah tangan yang akan kau bisa belikan untuk oleh-oleh buat ibunda kamu di kampung. Para pemirsa, seorang pejabat publik dengan jabatan yang cukup bergengsi dan tinggi, ketika dia dimintakan bantuan, dia menyatakan tidak punya kemampuan, dia minta diulur waktu dan dia penuhi janjinya. Kita lihat bagaimana sikap kesederhanaan, kesahajaan, dan kesediaan untuk berbagi walaupun dia tidak melimpah. Sampailah kita kepada tahun 1980-an. Saat itu diawali dengan pemilihan ketua MUI tahun 1975. Bapak Presiden Soeharto bertanya kepada Buya Hamka. Wahai Buya Hamka, bersediakah Anda menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia? Buya Hamka menjawab dengan sangat berat hati. Wahai Tuan Presiden, sebetulnya aku mengatakan untuk bersedia tapi menggunakan syarat. Kenapa? Karena memimpin MUI itu bagaikan orang membakar kue bika. Di Sumatera Barat itu ada sejenis makanan yang dimasaknya dengan cara dipanggang. Di atas api, di bawah api. Karena aku memimpin sebuah lembaga yang membawahi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan yang Tuhan pimpin, maka izinkan aku untuk berbeda pendapat manakala apa yang Tuhan sampaikan kepada masyarakat berbeda dengan Islam, dengan prinsip Islam. Dan yang kedua, janganlah aku diberi gaji. Dua hal itu yang membuat kita terkejut. Seorang menjadi pucuk pimpinan dari ormas yang sekarang orang berebut-rebut dengan posisi itu, di pembelakangan dia banyak berhubungan dengan kolaborasi, dengan transaksi yang mengakibatkan umat dikalahkan dan disalahkan, padahal mereka punya tanggung jawab di akhirat nanti. Nah, kita sampai kepada sebuah situasi ketika Her Buya Hamka menyatakan mengundurkan diri. Ketika dia mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan haramnya mengucapkan selamat Natal pada tanggal 25 Desember di tiap tahunnya. Sebenarnya ada satu lagi yang menyebabkan beliau mengundurkan diri. Ketika dikeluarkan fatwa haramnya keluarga berencana. Itu merupakan sebuah gerakan depopulasi yang pernah dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dengan mematok hanya boleh punya dua anak saja. Sementara orang-orang kafir, orang-orang Cina, mereka boleh punya anak banyak tanpa dipersoalkan. Sementara kaum pribumi hanya boleh dua, keluarga muslim hanya boleh dua anak. Nah inilah mungkin sebagai sekilas kisah teladan yang ada di khasanah sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Masih banyak kisah-kisah lain. Di lain kesempatan akan kita sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa yang memperhatikan dan menyimak penayangan daripada video ini akan mendapatkan pelajaran. Sesungguhnya kita juga punya banyak tokoh-tokoh yang pada masanya mereka punya integritas. Mereka punya kepribadian. Mereka punya komitmen dan personality yang memadai. Semoga kita generasi yang masih hidup, generasi muda, generasi milenial, dan masyarakat secara umum bisa mengambil ibrahnya. Saya Alfian Tanjung. Juga ingin banyak belajar dari beliau-beliau yang pastinya kita awali dengan meneladani Rasulullah dan para sahabat, dan kemudian juga kisah-kisah yang pernah menjadi tampilan-tampilan pada zaman-zaman yang pernah bersama dengan para tokoh-tokoh tadi. Sekian dan demikian. Al-haqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.